Stop. Kau lepas kamera, aku baru tengok bicara. Oke. So thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, terus share juga yang paling penting. Terus kalau buat yang butuh musik, jangan lupa Pak Cabit masih ada di channel sebelah. Oke, terima kasih banyak. God bless you. Satu segala